Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya para da'i-da'iyah di mana saja anda berada, apa kabar iman anda pagi ini? Doa dan harapan kami, semoga keimanan anda senantiasa meningkat dari hari ke sehari. Senang sekali pagi ini kita bisa kembali berjumpa dalam tele dakwah, yakni lomba berdakwah melalui pesawat telepon. Kami undang anda untuk bergabung bersama kami nanti di line telepon 5743476 atau 0215743478. Tentu saja anda harus mengucapkan passwordnya jika sudah tersambung nanti, yakni balighu anni walau ayah. Pagi ini saya ditemani oleh adik saya yang insya Allah cantiknya lahir batin, yakni Putri Abad Senen. Assalamualaikum Bud. Waalaikumsalam Kak Keri, apa sehat, kabar? Ya? Alhamdulillah. Sehat selalu. Juga. Ya, dan pemirsa semuanya, pada hari ini kita akan membahas mengenai tema yang cukup menarik, yaitu orang yang mendustakan agama, di mana nanti kita akan memberikan waktu sebanyak 3 menit, oleh karena itu dipergunakan dengan sebaik mungkin. Dan seperti biasa pada pagi hari ini telah hadir dua orang dewan hakim yang akan menilai pemaparan para dai dan juga daya semuanya. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Haji Abdurrahim Tabrani MA, dan yang kedua adalah Bapak Dr. Kiai Haji Musli Akarim MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat sehat ya. Alhamdulillah. Sekali. Alhamdulillah. Tentu sudah siap nanti dengan pembekalan. Amin. Dan juga penilaian-penilaian yang insya tidak boleh lupa. Kak Keri. Dan juga sekali lagi bagi para dai dan juga daya semuanya, kami mengundang di line telepon 5743476 atau 0215743478. Tema hari ini adalah orang yang mendustakan agama. Namun sebelum kita akan menerima telepon dari anda, kita akan simak terlebih dahulu pembekalan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Andes Haji Abdurrahim Tabrani MA. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal anam amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terutama kepada para da'i-da'i mubalik-mubalik-mubalik kita yang sangat kita cintai, mudah-mudahan kita semua diberikan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita muliakan di samping saya ini Bapak Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim. Beliau seorang ulama besar di Jakarta dan banyak ilmu yang beliau berikan kepada kita sekalian. Melihat betapa pentingnya dakwah dalam kehidupan kita, saat ini kita sedang menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan hidup yang sangat beraneka ragam. Tentu saja kita dituntut untuk selalu mengembangkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, membawa kedamaian, kemuliaan, keselamatan untuk mencapai kehidupan hakiki, mencapai kemuliaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja tidak mungkin itu kita dapati tanpa pelaksanaan dakwah yang sesungguhnya, dakwah yang benar, tepat, mencapai sasaran yang diinginkan. Saat ini kita menemukan berbagai cara, metode dalam menyampaikan dakwah sehingga umat Islam atau seluruh manusia akan merasa tertarik, merasa mendapatkan sesuatu yang sangat penting dari nilai-nilai dakwah, kandungan Al-Quranul Karim, kandungan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan segala aspek kehidupan manusia. Termasuk saat ini kita akan mendengarkan beberapa untaian mutiara dari para mubaligh kita tentang pentingnya dakwah bagi orang-orang yang mendustakan agama. Kita tahu saat ini banyak sekali umat manusia mendustakan agama. Mereka merasa ingin mendapatkan kepentingan hidup secara maksimal dengan tujuan membahagiakan pribadi. Dalam Al-Quran banyak disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, antara lain surat Al-Ma'un, surat ke-107. Di situ Allah menjelaskan dalam kondisi manusia mendustakan agama. Ara'aita allazi yukazzibu bid-din. Tahukah engkau siapa orang yang menusahkan agama itu? Disebutkan oleh Allah Ta'ala, allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dua faktor utama ini orang menusahkan agama. Pertama, menyia-nyiakan anak yatim, orang yang tidak mampu, orang yang tidak berdaya. Mereka disia-siakan, tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan satu kehidupan yang memadai. Lalu sebagian manusia meninggalkan mereka, beranggapan orang yatim, anak yatim itu tidak mempunyai sesuatu harapan yang besar. Yang kedua, tidak memperhatikan terhadap orang miskin, tidak punya keperluan sosial terhadap orang yang tidak mampu, sehingga orang yang mempunyai keinginan dunia semata, kepuasan dunia yang akan dicapai, orang miskin menjadi tersingkir, tergusur, teraniaya, terzolimi. Timbullah di sana sini kesenjangan sosial, kehidupan yang tidak sesuai dengan tujuan Allah ciptakan kita sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Kaum muslimin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang meninggalkan kehidupan agama, tidak lagi memperhatikan kehidupan yang diajarkan oleh agama kita ini, oleh Nabi, oleh Allah Ta'ala, timbullah di sana sini orang mulai meninggalkan ajaran agama, menustahkan agama. Di samping tadi Allah menjelaskan orang yang meninggalkan agama, dalam ayat lain surat Al-An'am ayat 70 Allah pun menyatakan, tinggalkanlah olehmu orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan, Sunda gerau, percandaan, dan mereka senang kepada dunia sesaat yang mereka ikuti dengan hawa nafsu yang tanpa terkendali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwah ini jalan terbaik untuk membawa kita mencapai kemuliaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih kepada Bapak Haji Abdurrahim Tabrani ya, yang sudah memberikan pembekalan Kak Keri. Dan insya Allah sangat bermanfaat untuk para da'i-da'i ya. Oleh karena itu kami tetap menghimbau kepada Anda para da'i-da'i ya, untuk standby, siap-siap bersiaga. Karena kami tentu saja nanti akan menerima telepon Anda. Hanya saja karena waktu subuh untuk daerah Jakarta sudah tiba, kita simak terlebih dahulu adzan subuh berikut ini. Iya, terima kasih Anda masih bersama dengan Teledakwah. Bagi Anda yang baru tersambung, kami informasikan bahwasannya tema kali ini adalah orang yang mendustakan agama. Kami undang Anda untuk bergabung bersama Teledakwah dengan mendayal di line telepon 5743476 atau 0215743478. Jika sudah tersambung nanti, passwordnya adalah Balighu Anni Walau Ayah. Dan ingat, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Di antaranya tadi, Di antaranya adalah ada bobot konten, kemudian kelancaran dalam menyampaikan atau pemaparan dakwah, lalu ada ketepatan waktu di mana kita hanya memberikan 3 menit saja, kemudian vokal, artikulasi, dan yang paling penting adalah kesesuaian isi dengan tema. Betul, juga ya. Nanti ada countdown atau hitung mundur waktu yang tertera di layar kaca, itu harus diperhatikan dengan baik supaya penyampaian Anda tepat pada waktunya. Itu juga menjadi salah satu entry point yang dinilai oleh 2 orang dewan hakim yang alhamdulillah sudah ada di studio. Silakan Anda kami nantikan kesertaannya di line telepon. Di line telepon 5743476 atau 0215743478. Jangan lupa apabila sudah tersambung, passwordnya adalah Balighu Anni Walau Ayah. Kita masih terus menantikan ya Kak Keri ya. Mungkin para dailan juga daya sudah mempersiapkan materi yang akan disampaikannya. Pastinya, karena sudah diinformasikan temanya dari pekan lalu. Dan kami mengundang bukan hanya yang di seluruh tanah air nih, tapi ternyata yang di luar negeri juga tersambung. Sehingga untuk Anda yang ada di luar negeri, Anda bisa bergabung juga bersama kami di TVRI dengan Teledakwah di telepon 5743476 atau 0215743478. Tema kita sangat menarik ya Put ya. Iya, yaitu orang yang mendustakan agama. Dan mungkin kami informasikan pula, oh sudah ada yang masuk nih sepertinya. Kita sapa dulu? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pasoknya Bapak? Balighu anni walau ayah. Bisa diulangi lagi Pak? Balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Ya. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Zulbi. Di mana? Zulbi. Di mana? Tangerang. Oh, di Tangerang. Iya, sudah siap ya Mas ya? Temanya orang yang mendustakan agama. Waktunya hanya 3 menit. Silakan. Iya. Saya mau nanya, Pak. Ini. Iya. Iya, baik. Mungkin kami informasikan lagi bahwa teledakwah ini adalah lomba berdakwah melalui pesan telepon. Ya. Kita masih terus menantikan di 5743476 atau 0215743478. Silakan bagi para dai dan juga daya semuanya. Kita masih terus mencoba ya. Betul. Dan pastinya sedang mencoba juga para dai ya untuk memencet telepon. Ya. Karena memang line teleponnya cukup terbatas sehingga memang Anda harus tekun, harus sabar dan insya Allah kapan waktunya Anda akan bisa masuk bergabung bersama dengan kami. Betul. Iya, bersambung lagi Bu, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, passwordnya dulu Bapak. Passwordnya gimana ya? Balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Wali anni wali ayah. Balighu. Balighu. Iya Bapak, bisa dicoba. Balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Walau ayah. Iya, dari Bapak siapa di mana? Bapak Revan di Lampung Barat. Di Lampung ya? Iya, Pak. Iya. Bapak, ini kan lomba berdakwah ya, sehingga kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan materinya selama 3 menit dengan tema orang yang mendustakan agama. Sudah siap? Iya, Pak. Silakan, Bapak. Halo. Saya mau tanya Pak. Iya. Baik. Silakan kepada dai-dai ya, kami masih mengundang kesertaan Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478. Dan lomba ini memang ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan ya Bu ya. Betul sekali, antaranya ada penilaiannya adalah bubble content, kemudian kelancaran, lalu ada ketepatan waktu, vokal, intonasi dan juga artikulasi. Jadi untuk para dai dan juga dai harus betul-betul diperhatikan, apalagi waktu hanya 3 menit saja Kak Kenny. Betul, terutama bagi yang baru tersambung dengan teledakwah sehingga poin-poin yang sudah disampaikan oleh Putri tadi itu sebenarnya jawaban ya dari dua penelpon yang tadi bertanya, mungkin akan menanyakan tentang apa saja sih poin-poin yang dijadikan sebagai sarana atau kriteria entry point, kriteria penilaian. Bahkan kami menghimbau untuk Anda para dai-dai ya, hendaknya menggunakan pesawat yang fixed line supaya kualitas suara Anda tetap jernih, karena ini juga akan mempengaruhi kriteria, bukan kriteria, tapi apa ya? Kualitas suara akan menjadi syarat untuk penentuan penilaian Anda. Iya, dan juga kami informasikan pula apabila nanti para dai dan juga dayah keluar sebagai penyampai terbaik, jangan lupa untuk menyertakan foto, ukuran postcard dan juga identitas yang asli. Nanti akan kita tampilkan pada saat grand final. Jadi biar kita melihat wajah-wajah yang aslinya apa. Seperti ini. Betul. Oleh karena itu fotonya juga harus foto asli Boja sendiri. Kita coba sapa di Bud. Silakan Kak Kari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Bapak? Balighu anni walau ayah. Iya, bagus. Dari Bapak siapa di mana? Dari Bapak Habibie, Bojonegara Serang. Apa kabar Pak Habibie? Baik-baik saja Mbak. Iya, sehat. Silakan Bapak, tema kita adalah orang yang mendustakan agama. Waktunya 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat Allah yang dengan rahmat dan inayah, saya pagi ini bisa jumpa lagi lewat teledakwah yang dirahmati Allah. Izinkanlah saya untuk menyampaikan sekelumit uraian tentang tema orang yang mendustakan. Apakah orang yang mendustakan agama itu? Dijelaskan di ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amin. tahukah kamu orang yang dustakan agama? Nah, itulah orang yang menyanyikan anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi intinya adalah yang menyanyikan orang agama itu adalah yang orang yang beragama tapi tidak memelihara anak yatim atau menyanyikan anak yatim. Memelihara anak yatim itu termasuk anjuran agama, dan karenanya orang yang melaksanakannya akan mendapat pahala. Bukankah merupakan satu pahala apabila seorang merasa puas dan senang karena dapat menolong orang yang menderita terlantar? Apakah anak yatim piatu dapat berhasil dididik? Mereka akan menjadi orang yang saleh dan dapat hidup secara wajar. Orang-orang yang ikut mendidik dan membantu anak yatim akan merasa bangga karena usahanya berhasil. Memelihara anak yatim piatu berarti ikut membina masyarakat, karena anak yatim piatu adalah calon anggota masyarakat. Anak-anak yatim piatu yang telah menjadi orang saleh dan dapat hidup secara wajar sebagai hasil didikan umat Islam adalah merupakan anggota masyarakat yang akan ikut menambah kuatnya masyarakat yang baik, aman dan sentosa. Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Para siapa yang berbuat baik adalah untuk dirinya, dan siapa yang berbuat jahat juga akan ditegur. Anak yatim piatu yang tidak dipelihara kemungkinannya untuk menjadi orang saleh dan cakap bekerja agak tipis. Orang yang tidak saleh dan tidak dapat bekerja dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Kalau terjadi keadaan demikian, umat Islam ikut berdosa dan sebagai anggota masyarakat ikut merasa akibat buruk tersebut. Sangat tepatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas itu, bahwa dia perbuatan itu baik atau jahat akibatnya akan kembali kepada yang melakukannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hatibie dari Serang, Banten. Dan sangat pas sekali Kak Keri waktunya. 3 menit. Penyampainya juga tartil jelas. Kak Keri sampai tertegun gitu ya, tadi kesut. Begitu kamera kesut, untung lagi ngeliat kamera. Iya, betul sekali. Kita masih terus menantikan partisipasi para da'i dan juga da'iyah yang lain di 5743476 atau 0215743478. Kita masih membahas mengenai tema orang yang mendustakan agama. Dan sekali lagi, teledakwah ini adalah lomba berdakwah melalui pesawat telepon, Kak Keri ya. Iya, beberapa poin yang dijadikan acuan atau kriteria penilaian beberapa kali sudah Putri sampaikan. Tentu bagi Anda, baik yang sudah sering atau yang baru akan bergabung, sudah mengetahuinya, karena teledakwah insya Allah sudah rutin hadir setiap pekan sekali. Kami masih nantikan kesertaan Anda. Silahkan di line telepon 5743476 atau 0215743478. Dan kalau sudah tersambung, sebagai tanda Anda siap mengikuti lomba berdakwah melalui pesawat telepon ini, Anda harus mengucapkan passwordnya, yakni Balighu Anni Walau Ayah. Tema ini sangat menarik sekali lagi, karena memang tadi juga dalam pemaparan awal sudah disampaikan Ustaz Abdul Rahim Tabroni ya. Iya, betul sekali. Dan mungkin kita informasikan pula bahwa kriteria penilaiannya mencakup ada bobot konten, kemudian kelancaran, ketepatan waktu hanya 3 menit yang kita berikan, kemudian vokal, intonasi, dan artikulasi, lalu kesesuaian isi dengan tema juga harus betul-betul diperhatikan. Iya, kesabaran untuk tetap memencet tuh telepon. Ternyata sedang ada yang masuk nih. Silakan, Bapak atau Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak passwordnya? Balighu Anni Walau Ayah. Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini? Dengan Bapak Ade dari Lampung Selatan. Pak Ade dari Lampung Selatan. Baik, Pak Ade sudah siap ya? Temanya adalah orang yang mendustakan agama. Waktunya 3 menit, bisa dimulai dari sekarang. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Yang saya muliakan kepada Dewan Juri, mudah-mudahan insyaAllah selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala baik dunia insyaAllah nanti di alam akhirat, amin. Yang saya hormati kepada pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, baik hadirin yang Allah muliakan, yang dikatakan yang mendustakan agama bisa dikatakan adalah seorang yang ngerti di dalam ilmu agama tetapi dia tidak menjalankan ilmu agama. Bahkan yang dikatakan orang-orang yang mendustakan agama adalah sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wailul lil ummati min ulama'is." Kata Rasulullah, celakalah umatku dikarenakan adanya ulama su, yaitu ulama jelek. Ulama jelek ini bisa dikatakan orang-orang yang mendustakan agama. Jadi ilmunya bukan dipakai untuk menghidupkan agama, tetapi hidup di dalam agama. Kalau misalkan ada seorang ulama, seorang kiai, seorang ustaz yang seperti itu, ilmunya dipergunakan untuk hidup di dalam agama, bukan menghidupkan agama, itu yang bisa dikatakan dengan orang-orang yang mendustakan agama. Dia berbicara untuk masalah sedekah, tapi dia sendiri tidak mau bersedekah. Dia berbicara untuk masalah sholat, tapi dia sendiri tidak mau mengerjakan sholat. Dia berbicara untuk masalah kebaikan, tetapi dia sendiri tidak mau mengerjakan kebaikan. Orang-orang semacam itulah yang dikatakan orang-orang yang mendustakan agama Allah. Nanti dia setelah meninggalkan alam dunia ini akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang masuk surga bukan karena orang itu ngerti di dalam agama, tetapi orang yang dapat menjalankan agama, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang betul-betul karena Allah, ikhlas karena Allah, mengerjakan ibadah karena Allah, bukan karena manusia. Kalau kita mengerjakan ibadah karena Allah, insyaAllah setelah mati kita meninggalkan alam dunia ini, kita akan diberikan kenikmatan yang hakiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang tidak pernah ada matinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jayid Pak Ade dari Lampung, tepat waktunya nih Put. Iya, dan yang pastinya isinya juga sangat menarik sekali Kak Kedi. Betul, ya. Banyak wawasan baru yang bisa kita dapatkan ya. Betul. Tanpa terasa memang ketika kita menyimak paparan dari para da'i-da'iyah, kita pun mendapatkan siraman rohani, mendapatkan ilmu baru. Oleh karena itu, kami mengundang Anda yang lainnya, silahkan di line telepon 0574-3476 atau 0215743478. Sudah ada yang tersambung, kita coba sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya Bapak. Balighuni walau ayah. Balighu ani walau ayah. Balighu ani walau ayah. Iya, bisa dikecilkan dulu volume TV-nya Pak. Oh iya Pak, baik ya. Pak. Iya, sambil dikecilkan, boleh tahu dari siapa dan di mana nih Pak? Bapak Amin dari Rawabelong. Rawabelong, sudah pernah tersambung dengan Tele Dakwah? Baru ini Pak. Baru ini, mudah-mudahan langsung jadi juara. Bapak waktunya 3 menit, temanya adalah orang yang mendustakan agama. Silahkan bisa dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabi sayyidil mursalin. Amma ba'd. Hadirin para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran pernah menyitir wahyu dari Allah yang berbunyi, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din kadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah engkau, apakah engkau pernah memahami, menyaksikan bagaimanakah orang yang mendustai agama? Adalah mereka yang menyia-nyiakan anak yatim. Jadi kalau kita sebagai muslim sampai menyia-nyiakan anak yatim, anak yatim adalah anak yang telah terputus dari tanggung jawab orang tua kandungnya, sebetulnya pertanggungan jawab sebenarnya yang pertama sekali adalah pertanggungan jawab Allah kepada hambanya. Tetapi di waktu manusia dimatarantaikan ke dalam masyarakat dan keturunan, tentulah ini Allah menugaskan sebagai tugas kekhalifahan kepada manusia yang terkait di dalam kemasyarakatannya untuk melakukan pengambil alihan tanggung jawab Allah ini terhadap hambanya, yaitu menyelenggarakan, menyelamatkan, mengurusi dan memperhatikan, memperdulikan anak-anak yatim. Karena apa? Anak yatim akan tumbuh menjadi manusia dewasa, menjadi hamba Allah yang nanti akan dipikulkan kepadanya tanggung jawab keagamaan. Jadi orang-orang yang mampu mengantarkan anak-anak yatim ini kepada suatu penyampaian, begitu dia baligh lalu nanti dia dapat menyelenggarakan tanggung jawab keimanannya kepada Allah, maka berarti orang yang menyelamatkan anak yatim adalah orang yang mengusahakan kesinambungan tanggung jawab Allah kepada hambanya di dalam mengaplikasikan keimanannya kepada Allah. Orang yang tidak memperhatikan anaknya. Iya Pak Amin, sayang sekali waktunya habis sehingga ya, secara otomatis terputus. Betul sekali, jadi kita informasikan kembali bahwa waktu yang kita berikan hanya 3 menit pemirsa semuanya, jadi harus dipergunakan dengan sebaik mungkin dan bisa melihatnya di layar kaca. Iya. Ya, baik, kita harus terima telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, passwordnya? Balikkan. Ya, dari Mas atau Bapak siapa ini? Dari Selamat Wonosobo. Dari Wonosobo. Mas Selamat. Mas Selamat ya. Baik, Mas Selamat sudah siap ya. Temanya adalah orang yang menustakan agama. Waktunya 3 menit, bisa dimulai dari sekarang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirat yang memuliakan dan para muslim muslimat yang ramai. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita melaksanakan sholat, dan untuk sementara ini kan ya kan. Ya, terputus Mas ya. Mas Selamat, sayang sekali terputus. Karena kemungkinan memakai handphone ya, padahal kita sangat menginginkan ya sekali ada para dai-dai ya ketika bergabung bersama Teledakwah, pesawat telepon yang ada gunakan adalah fixed line. Karena memang betulan ketika kita menggunakan handphone terkadang sedang berbicara terputus. Oleh karena itu kami masih undang Anda yang lainnya di line telepon 5743476 atau 0215743478. Dan bagi Anda yang mungkin baru tersambung, Teledakwah adalah lomba berdakwah melalui pesawat telepon. Bukan ya begitu, Bud? Betul sekali, Kak Keri. Dan jangan lupa apabila sudah tersambung, passwordnya adalah Balighu Ani Walau Ayah. Kita masih terus menantikan partisipasi para da'i dan juga da'ya semuanya di 5743476 atau 0215743478. Kita masih membahas mengenai tema orang yang mendustakan agama. Kita memberikan waktu sebanyak 3 menit, dipergunakan dengan sebaik mungkin. Dan kami informasikan pula apabila Anda nanti keluar sebagai penyampai terbaik, jangan lupa untuk menyertakan foto ukuran postcard dan identitas yang asli untuk kita tampilkan pada saat grand final nanti. Iya, dan ya tentu saja kita inginkan adalah biodata yang asli ya. Harus ya. Kita coba sapa, Bu. Iya. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya, Bapak? Balighu Ani Walau Ayah. Bagus, dari siapa di mana? Dari Tangerang, Bapak dengan Bapak Lali. Bapak Lali? Wali. Oh, Bapak Wali. Ya. Bapak, tema kita orang yang mendustakan agama. Waktu Anda 3 menit, bisa dimulai dari sekarang, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh saya nabi abada yang terhormat para pemirsa dan bapak-bapak pemirsa di seluruh tanah air yang insya Allah dapat mendengar dan melihat acara ini. Tema kita hari ini ialah orang-orang yang mendustakan agama. Ada ayat Al-Ma'un, tentunya kita telah sama-sama mengetahui, yaitu yang berbunyi Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, artinya tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim, yaitu orang-orang yang menghardik dan tidak mempedulikan anak yatim. Wala yakhudu ala tu'amil miskin, tidak menganjurkan dan tidak memberi makan orang-orang miskin. Inilah orang-orang, termasuk orang-orang yang menistakan agama. Dan bagi mereka mengerjakan sholat celaka, yaitu fawailul lil muslim, mereka mengerjakan sholat tapi sholatnya tidak dengan niat yang tulus dan ikhlas, tapi hanya karena ingin dilihat orang, misalnya ingin dipuji orang. Jadi sholat dan niat sholatnya itu tidak ikhlas karena Allah. Itulah yang menjadi mereka mengerjakan sholat, tapi celaka bagi mereka. Dan waladzinahum an sholatihim sahun, yaitu mengerjakan sholat tadi itu lalai, tidak begitu peduli akan masalah yang lain. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Wali dari Tangerang, Banten. Iya, masih tersisa waktu sedikit. Iya, tapi jadi bagus isinya ya. Pada ya, sampai jelas tersambung. Pada dasarnya ada telepon masuk. Iya, kita harus terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak passwordnya? Salimu Ani walau ayah. Alhamdulillah. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Bapak Rofik dari Lamongan. Pak Rofik dari Lamongan. Baik, Bapak sudah tahu ya temanya adalah orang yang mendustakan agama. Waktunya 3 menit, bisa dimulai dari sekarang. Silakan Bapak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'd. Hadirin dan pemirsa TVRI yang berbahagia, ada dua hal yang menjadikan kita termasuk orang yang tidak beragama atau yang dianggap orang yang mendustakan agama. Dua hal ini harus kita hindari dan kita jauhi sejauh mungkin, karena dua hal ini akan bisa menghapuskan makna dari keberagamaan kita menurut agama Islam. Bapak Ibu, hadirin dan pemirsa yang berbahagia, dua hal ini adalah yang pertama menghati anak yatim, yang kedua tidak menganjurkan memberi makan orang yang miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu, yaitu orang yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang yang miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ana wa qafil yatim fil jannah. Hakada, saya akan bersama orang-orang yang mencintai dan mengayomi anak yatim seperti ini dengan memberikan isyarah dua jarinya, yaitu telunjuk dan jari tengah. Ini pertanda bahwasanya orang yang mencintai anak yatim akan membawa dia masuk ke surga, dan orang yang menghadit atau menyakiti hati anak yatim akan masuk ke neraka. Ini adalah suatu hal yang harus kita perhatikan bersama. Yang kedua, kita pun harus menganjurkan berikan makan orang-orang yang miskin. Karena orang yang apa miskin ini selalu ditimpa kerundungan yang akan membawa mereka dengan kemiskinan itu terpelincir dari agamanya. Karena tadal faktu ayyakuna kufran. Karena orang yang sesuai kefakiran itulah akan mengantarkan atau menggelincirkan orang ke dalam kekufuran. Hadirin pemirsa TVRI yang berbahagia, jadi dengan keutamaan kita sebagai orang muslim, maka kita haruslah tidak menghati orang miskin, orang anak yatim, dan menganjurkan memberi makan. Iya, terima kasih Pak Rofiq dari Lamongan, Jawa Timur. Waktunya habis secara otomatis terputus. Ya, tinggal sedikit lagi, benar, tinggal di closing saja. Baik, masih ada waktu beberapa saat lagi untuk Anda bergabung bersama Tele Dakwah. Silakan kami undang Anda untuk bergabung dengan mendayal di line telepon 5743476 atau 0215743478. Tema kita adalah orang yang mendustakan agama. Peserta tadi beberapa berturut-turut sudah menyampaikan dengan uraian yang sangat indah, ya Put, ya. Iya, betul sekali. Dan kita juga mendapatkan siraman rohani yang begitu nikmat juga, Kak Ferry, ya. Ada wawasan baru buat kita juga. Amin. Baik, untuk para da'i dan juga da'iyah semuanya, silakan bagi Anda yang ingin ikut berpartisipasi di lantupan 5743476 atau 0215743478. Tema hari ini adalah orang yang mendustakan agama. Dan jangan lupa waktunya hanya 3 menit. Dipergunakan dengan sebaik mungkin. Antara tema dengan isi, yeah, usahakan tetap ada keterkaitan, karena itu menjadi juga kriteria penilaian dari dua orang dewan hakim yang juga sudah ada di tengah-tengah kita. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami, bukan hanya yang di tanah air, yang di luar negeri juga siaran ini bisa ditangkap. Anda bisa bergabung juga bersama kami untuk berdakwah secara lisan melalui pesawat telepon. Bagi Anda yang mungkin ya baru nengok-nengok tapi sekarang bersambung, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya? Ya, balik gulani kalau ayah. Iya, dari siapa, di mana nih Pak? Ya, Indramayu. Indramayu. Iya. Iya, volume TV-nya maaf bisa dikecilkan terlebih dahulu. Ya sudah Pak. Baik, temanya adalah orang yang mendustakan agama. Waktunya 3 menit, dipergunakan dengan sebaik-baiknya Pak ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ra'ait alladhi yukazibu biddin. Al-ayah. Para hadirin, pemirsa TVRI yang saya hormati, ada 4 hal yang terjadi pada manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Yang pertama adalah nikmat dari Allah. Yang kedua adalah musibah. Yang ketiga adalah maksiat. Dan yang keempat adalah taat. Dalam hal nikmat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur. Dan dalam mensyukuri nikmat ini, Allah memerintahkan kepada kita yang pertama yaitu mensantuni anak yatim. Ya, sampaknya terputus Pak Yayan dari Indramayu ya Pak Heri ya. Mungkin nanti bisa dicoba lagi kembali. Pak Yayan ya. Baik, untuk para Daina juga Dayah yang lainnya, silahkan masih ada waktu sepertinya di 5743476 atau 021 5743478. Kita masih membahas masalah orang yang mendustakan agama. Dengan passwordnya apabila sudah tersambung adalah Balighu Ani Walau Ayah. Iya. Iya. Langsung Bud. Oh langsung ternyata. Assalamualaikum. Baik, Bapak passwordnya Balighu Ani. Ani Walau Ayah. Iya, baik, dengan Bapak siapa dan di mana? Asin Pasuruan. Di mana Pak? Pasuruan. Baik, Bapak sudah tahu ya tema hari ini adalah orang mendustakan agama. Bisa dimulai dari sekarang, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda sudah wahda wa nasaru abda wassalatu wassalamu ala nabiyyina man la abda wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku, semoga kita tetap menjadi hamba yang pandai bersyukur, karena dengan itulah kita bisa mengikat nikmat yang ada, atau bahkan berharap mendapatkan nikmat dan karunia-Nya. Begitupun, semoga kita tetap menjadi hamba yang pandai bersabar, karena dengan itulah kita bisa mengikat pahala atas ibadah yang telah kita tunaikan. Saudaraku, kata Arab menyatakan fakir sa'ila yu'ti, yang tak memiliki tak akan mampu untuk memberi. Maka dari itu, jangan meminta kepada yang lemah dan tak memiliki apa-apa, tapi meminta dan berdoalah kepada Zat yang memiliki segalanya. Kesuksesan, kesembuhan, keselamatan adalah miliknya dan ada di bawah kekuasaannya. Setelah ia buka lebar pintu hijabannya bagi setiap permohonan dan doa dari hamba-hambanya, begitu penmurka dan azabnya siap menimpa kepada siapa saja yang menghina dirinya dengan mengabaikan ijabahnya malah memohon kepada makhluk yang lemah. Demikian ceramah kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hasyim dari Pasuruan, Jawa Timur. Bagus ya penyampaiannya. Iya, tapi masih ada 30 detik lagi ya. Iya, itu katanya yang di sini nih. Masalah durasi yang harus diperhatikan, dan ini ternyata bobot nilainya cukup besar ya. Kita tidak memberitahu berapa nilainya, ini rahasia. Dan kayaknya tadi Pak Hasyim adalah peserta yang terakhir. Sayang sekali waktu kita memang harus berganti lagi sesi berikutnya. Sebelum akhirnya kita mengetahui siapakah penyampai terbaik dalam kesempatan kali ini, ada sesi yang harus kita simak. Apa Put sesinya Put? Yaitu evaluasi yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Dr. K.H. Muslih Karim MA. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pagi hari ini Indonesia mendapatkan siraman agar kita selamat dari bahaya yang menimpa kepada orang-orang yang mendustakan agama. Karena kalau sudah menimpa, tidak hanya orang yang mendustakan saja, bahkan orang yang baik pun akan tertimpa musibah itu. Oleh karena itu, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendengarkan dari 8 peserta. Ini alhamdulillah takdir Allah 8 ini, mudah-mudahan saja, karena pintu surga ini ada 8 ya, mudah-mudahan Allah berkahi kepada kita semuanya. Dan materinya sangat indah, agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjadi orang yang mendustakan agama. Untuk evaluasi dalam materi yang disampaikan, ada beberapa hal mudah-mudahan oleh dai-daiyah bisa diambil pelajaran. Ada beberapa materi yang tidak nyambung, bahkan kurang sempurna dalam menguraikannya. Seandainya diambil dari surat Al-Ma'un, itu bisa diterangkan bahwa yang mendustakan agama bukan orang yang mengabaikan anak yatim dan tidak peduli terhadap orang miskin saja, tapi bisa diuraikan yaitu orang yang malas sholat, sholatnya riya, dan orang yang tidak berkorban. Ini perlu disampaikan sekalipun waktunya hanya 3 menit. Jadi materinya sudah bagus tapi kurang sempurna. Ada lagi satu kata yang indah sekali. Orang akan bisa masuk surga dengan amal perbuatannya. Namun perlu disampaikan, amal perbuatan tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan ilmu. Nah, ini tolong disampaikan, bukan hanya orang yang beramal, tapi amal itu didasarkan dengan ilmu. Perlu disampaikan oleh para da'i dan da'iyah agar hal itu bisa dimengerti. Karena tadi kita dengarkan dari peserta yang nomor 2 bahwa orang akan bisa masuk surga bukan karena ilmunya, tapi karena amalnya itu sangat baik sekali. Tapi amal tidak bisa diterima kecuali dengan ilmu. Ada lagi yang materinya sangat baik, akan tapi tidak ditunjang dengan dalil. Ini kelihatannya sudah bagus tapi kurang begitu dasarnya. Oleh karena itu, materi yang sangat indah, luar biasa, dan kita tergetuk mendapatkan siraman, tapi seandainya mendapatkan ditunjang dengan Al-Quran, ditunjang dengan As-Sunnah, alangkah indahnya hal itu akan bisa lebih sempurna daripada materi yang kita sampaikan. Perlu juga para da'i-da'iyah harus kita mengetahui kapan kita harus berhenti. Tadi kita perhatikan ada yang kurang lebih sekian detik, ada yang kurang. Oleh karena itu tolong kita kan menyampaikan, hendaknya kita bisa mengetahui. Ada satu lagi yaitu yang kurang, yaitu mukaddimahnya terlalu panjang, sehingga hal itu semuanya agar tidak mengambil waktu materi. Oleh karena itu mudah-mudahan pada da'i-da'iyah semuanya akan bisa mengambil pelajaran, dan pelajaran pada hari ini adalah sangat bermanfaat. Aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Muslih Abdul Karim yang sudah memberikan evaluasinya kepada kita semua. Bahkan semakin memperjelas ya Put ya, ada penjelasan masuk surga dengan amal. Betul. Belum menambahkan amal yang didasarkan kepada ilmu. Betul. Ini sangat menarik, dan Putri akan segera mengumumkan siapakah penyampai terbaik dalam kesempatan kali ini. Silakan Put. Ya, baik. Pemirsa semuanya, untuk penyampai terbaik pada hari ini Sabtu 17 April 2010 jatuh kepada Pak Rofik dengan jumlah nilai 184 dari Lamongan. Barakallah, selamat. Jangan lupa untuk menyertakan foto ukuran postcard dan identitas yang asli. Betul. Dan supaya Anda juga punya waktu yang cukup untuk bersiap menghadapi pertandingan teledakwah di pekan yang akan datang, kami informasikan bahwasanya tema pekan depan adalah yaitu kedudukan orang berilmu. Sekali lagi, kedudukan orang berilmu adalah tema untuk pekan depan. Iya, Anda bisa bersiap dari sekarang. Mudah-mudahan insya Allah pekan depan Anda sudah lebih fit betul, gitu ya, sehingga begitu memencet sudah langsung tersambung, Anda bisa menyampaikannya dengan lancar dan tentu saja tepat waktu. Ya. Baiklah, para da'i-da'iyah di mana saja Anda berada, akhirnya sampai disinilah kebersamaan kita. Insya Allah tele dakwah akan kembali hadir pekan depan. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan kafiran atas kebersamaannya. Iya, terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mudah-mudahan selalu memberikan pencerahan dan manfaat untuk kita semuanya. Betul. Saya Putra Basanen, Kak Sukeri, juga seluruh kru harus pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.